Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Kita baca insyaallah kitab Bunyatus Sa'il bima filamiyah al-Islam min masail yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala al-muqaddimah. Qala Syekh Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadha syarhun wajizun ila miyati Syekh Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abi Salam itu yang rahimahullah ta'ala. Ini adalah syarah yang ringkas bagi kitab Lamiyah atau bait qasidah Lamiyah Syekh Islam itu yang rahimahullah ta'ala, yang hanya berjumlah sekitar 16 bait. Insyaallah kita hafal bersama-sama insyaallah. Dan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, al-qasidah ini dinisbahkan kepada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, di antara yang menguatkannya tentunya beliau ini. Karena ada perbincangan apakah ini adalah benar-benar mansubah ila Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah atau bukan. Namun dari beberapa poin, yang pertama, masyhurnya qasidah ini dinisbahkan kepada Syekh Islam tidak kepada yang lainnya. Yang kedua, kandungan dari qasidah ini bait-baitnya berisi permasalahan-permasalahan yang memang akan kita dapat dalam kitab-kitab Ibnu rahimahullah taala. Kalau kita ingin ya mengetahui syarah kitab ini, bisa dilihat dengan syarah-syarah Aqidah Wasithiyah atau yang lainnya, karena kandungannya seperti yang terdapat dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah lainnya. Kemudian yang ketiga, ya, banyak a'immah para ulama yang menegaskan memang ini adalah mansub atau mansubah ila Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di antara adalah Imam Al-Busi rahimahullah taala. Dan sekarang kita baca kitabnya adalah kitab Syekh Ahmad Najmi, termasuk yang menguatkan bahwasanya ini adalah Lamiyah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, ini judul dari beliau rahimahullah, soal hidayah. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma kalama muhaqqiqin fi dinihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Hubbus sahabah, di cetakan kita ada yang sakat. Ya, di dalam syarah-syarah yang lain akan kita dapatkan tambahan satu kata, itu hubbu. Hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha tawassalu. Hafal billahi rahiman rahimakumullah, dikatakan Lamiyah. Ya, kita lihat karena akhir-akhir dari bait ini diakhiri dengan lahur pelang. Ya sa'iri an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi dinihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha tawassalu wa likullihim qadrun 'adaya fadailu lakin nama siddiqu minhum afdalu. Ini pembahasan pertama yang dibahas oleh rahimahullah taala terkait dengan ya sikap ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah terkait dengan sahabatul kiram radhiyallahu anhum dan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemah matanya dulu, kata beliau rahimahullah, ya sa'idi, wahai seorang yang bertanya kepadaku, an madhhabi, tentang madhhabku, wa aqidati, dan akidahku. Ruziqal huda, mudah-mudahan diberikan hidayah. Man lil hidayah yas'alu, seorang yang mencari, meminta hidayah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Isma kalam muhaqqiqin fi dinihi, dengarlah kalam ucapan seorang muhaqqiq yang dia beragama dengan tahqiq berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tidak beragamanya. Layan sani anhu, tidak akan rujuk darinya, dari agamanya, prinsip-prinsip agama yang dia telah yakini. Wariyata badal, dan dia tidak akan merubah, mengganti dengan yang lainnya. Ya, ini satu di antara khususiyah ahli sunnah wal jamaah. As-sabat fi akidatih, ya, kokoh dalam akidahnya. Karena akidah atau sunnah dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, muhaqqiq, yakni dia membangun akidahnya dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Qala, kata beliau rahimahullah, hubbus sahabati kullihim limadhabun. Cinta kepada seluruh sahabat, itulah madhabku. Wa muadatul qurba biha tawassalu, dan cinta kepada kerabat-kerabat Rasul yang beriman, ahlul bait Rasul yang beriman, ya, dengannya aku bertawassul. Ya, termasuk tawassul yang masyru', termasuk tawassul yang saya tawassul dengan amal soleh. Dan di antara bentuk amal soleh adalah cinta kepada kerabat-kerabat Rasulullah SAW yang beriman, ahlul bait yang beriman. Wa muadatul qurba biha tawassalu, aku bertawassul kepada Allah dengan kecintaanku kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Cinta kepada para sahabat dan cinta kepada ahlul bait, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa likullihim qadrun 'alayya fadailu, dan masing-masing mereka para sahabat Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang tinggi bagiku dan memiliki keutamaan. Iya, lakinna as-siddiqu minhum afdalu, tetapi as-siddiq, tetapi Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling afdal dari semua sahabat Rasulullah SAW. Ini keyakinan ahlu sunnah jamaah. Salah mereka cinta kepada para sahabat, ya, mereka meyakini para sahabat itu keutamaan mereka bertingkat-tingkat, sebagian mereka lebih afdal daripada sebagian yang lain. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Ahmad al-Najmi rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan ucapan beliau, ya sa'idi an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, kata beliau syarah, hadza du'aun min sal Islam rahimahullahu ta'ala sa'i, ini adalah doa dari sal Islam Taimiyah rahimahullah kepada penanya. Ya, yang terakhir ini adalah qasidah, bait-bait syair yang beliau ucapkan sebagai jawaban penanya, ya sa'idi. Dan seringkali kalau kita baca kitab-kitab beliau rahimahullah, itu ditulis karena pertanyaan, ya, akidah wasitiyah, karena pertanyaan jawaban kepada ahli wasit al-hamawiyah dan yang lainnya. Beliau mendoakan sepenanya, an yarzaqahu Allahul hidayah, berdoa agar si penanya mendapatkan rezeki hidayah, diberi rezeki hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa inna man sa'ala misla hadha su'al, karena seorang yang bertanya dengan pertanyaan seperti ini, bertanya tentang madhab seseorang, iya, bukan madhab fiqih, tapi madhab, ya, dalam artian, iya, keyakinan dia, prinsip dia, bertanya tentang akidah seseorang, itu la budda an yakuna ahada rajulain, ketika seorang bertanya kepada kita, ya, kepada anda, apa madhab antum, apa akidah antum, iya, atau sekalian lebih tepat lagi kepada ketika dia tanya kepada seorang imam ahlu sunnah, ya syi, iya, ma madhabuk, ma akidatuk fi fula fi masalatin fulaniyah. Pertanyaan ini kemungkinannya hanya dua, labud dan yakuna ahada rajulain, seorang yang bertanya masalah ini hanya satu di antara dua model orang, imma an yakuna mukhtabiran, Iya, kemungkinan pertama dia adalah seorang yang mukhtabir. Iya, ingin tahu. Iya, ingin mencari khabar, ingin tahu. Yuridu, dia ingin an ya'rifa, mengetahui aqidat al-mas'ul. Ingin tahu. Iya, bagaimana menurut antum, menurut anda terkait dengan masalah sikap kepada sahabat? Ingin tahu aja, bagaimana dia? Apakah dia itu adalah ahlu sunnah, apakah dia itu khawarij, bagaimana? Kepada syiah. Sehingga setelah dia tahu, payu'amilahu bihasabiha, sehingga dia bisa bermuamalah dengannya, iya, sesuai dengan akidah dia. Setelah dia tahu dia ahlu sunnah, oh berarti sama. Iya, nuwali, dia ahlu sunnah, prinsip dia terhadap sahabat sama dengan kita. Kalau dia ternyata mencaci maki sahabat, nah berarti ini ahlul ahwa, kita harus menjauh darinya, waspada darinya. Kalasan yang kedua, wa imman yakuna mubtadi'an mubajjilan lil mas'ul. Iya, karena yang kedua ini adalah karena memang sebenarnya seorang yang benar-benar, iya, seorang yang memuliakan, menghormati, memuliakan yang ditanya. Wa mu'azziman lah, ya, mengagungkannya. Dia tahu ini adalah imam ahlu sunnah, ini adalah seorang syih min syih ahli sunnah. Dia tanya karena memuliakannya, sehingga mengetahui. Iya, lima rafihi min alamatil huda, karena dia tahu, iya, ini adalah ahlu sunnah, imam ahlu sunnah, ulama alim, ulama ahlu sunnah. Dia ingin tahu bagaimana sih akidah beliau untuk bisa mengikutinya. Lima rafihi, karena dia melihat pada orang yang ditanyanya min alamatil huda. Dia melihat karena orang yang ditanya ini kelihatan saleh, kelihatan baik, iya, kelihatan kokoh dalam agamanya. Dia tanya karena melihat pada orang yang tanya ini ada tanda-tanda huda, dia di atas petunjuk. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha huwal ghalib, dan inilah yang ghalib, yang banyak, yang mayoritas, bi misli hadha su'al. Ya, pertanyaan mereka al-wasit kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, alham kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu mereka bertanya karena ini. Tahu akan ketokohan Ibnu Taimiyah rahimahullah, tahu akan kemuliaannya. Wallahul muwaffiq. Ini. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lihati yas'alu. Ini doa beliau kepada orang yang bertanya kepadanya agar diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya soal dia ada soal istirsyad. Ya, dia soal yang benar minta bimbingan sehingga beliau pernah mendoakannya. Bukan soal ta'annutan wa inadan. Qala kata Ibnu rahimahullah ta'ala, isma' kalama muhaqqiqin fi dinihi. Dengarlah ucapan seorang muhaqqiq dalam agamanya. La yansani anhu, ay la yarji, tidak akan rujuk darinya. Tidak seperti ahlul ahwal bidah. Ciri di antara ciri ahlul kalam ahlul ahwal adalah, iya, ya tanakal fi dini. Kadang sekarang hari ini berprinsip A, besok B, besok lagi C, tidak ada ashabat. Namun ahlu sunnah, la yansani anhu, tidak akan rujuk dari prinsip-prinsip yang mereka telah yakini. Wala tabaddaru, dan tidak merubah dengan, ya, manhaj yang lainnya, dengan agama yang lainnya. Qala kata Abdul rahimahullahu ta'ala, yukhbiru syaih huna bi anna aqidatahu, bahwasanya aqidah beliau itu ja'at, datang, ba'da tamhis, setelah menyaringnya, wa bahth, setelah membahasnya, wa rujuk, setelah merujuk, ilal adillah, Al-Quran wa sunnah wal ijma'. Walidzalika huwa tsabitun 'alaiha, karena akidah beliau itu dibangun di atas dalil setelah menyaringnya, membahasnya, ya, maka beliau pun tsabit 'alaiha, kokoh di atasnya. Ciri di antara ciri akidah sunnah al-sunnah adalah as-sabat fi aqidati. Qala la yasani anhu anha, tidak rujuk darinya, tidak berpaling darinya, tidak membelot darinya. Mah makanat tasawarif, ya, walau bagaimanapun faktor pendorong yang berusaha memalingkan dia dari akidah dan prinsipnya. ya, yang sering kita dengar ketika mereka memiliki prinsip untuk as-sam'u ta'ah li wulatil umur muslimin, ya, walaupun banyak ajakan-ajakan, walaupun banyak ya dorongan untuk ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah melawan pemerintahnya, tetap la yanhari anha, tetap di atas akidahnya, prinsipnya untuk mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin. Wala tabadlu bi ghairiha, ya mahma kanat mughriyah, tidak merubah dengan yang lainnya. Ini khonibillah rahimana rahimakumullah. Dua bait sebagai mukaddimah, nanti insyaallah kita lanjutkan dihafal. Insyaallah mungkin sebagian sudah hafal. Qul tabarakallah. Bentar-bentar aja.